Ada yang meletakkannya setelah surah Ali Imran. Ini enggak ada masalah, hanya bagian peletakan saja. Ya. Lihat baik-baik. Ayo baca doanya. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Sekarang ini bagian terakhirnya. Saya akan berhenti di sini. Saya berhenti di 2:15. Saya terangkan ini selama 5-7 menit. Setelah itu kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Nanti mohon izin 2:15 saya harus memberikan beberapa arahan, ya, dan di situ nanti kita tutup kemudian ta'lim kita. Pertanyaan-pertanyaan lanjutan nanti insya Allah kita bisa jawab pada sesi Quran Sunnah Solution.